Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita selesaikan pembahasan tentang Dajjal di kajian terakhir kita sampai halaman 126 ya, bahwa salah satu di antara solusi yang diberikan Nabi SAW agar kita dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal adalah dengan menghafal Fawatihus Suratul Kahfi, beberapa ayat di bagian pertama Surat Al-Kahfi. Dan kemarin telah kita jelaskan keterkaitan antara Surat Al-Kahfi dengan fitnah Dajjal, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan para sahabat sehingga ini merupakan muqaddimah bagi mereka untuk melakukan hijrah ke Madinah, yang itu meninggalkan banyak harta, meninggalkan keluarga dan seterusnya. Sementara fitnah Dajjal terbesar karena masalah dunia. Fitnah Dajjal terbesar karena masalah dunia. Apalagi 3 tahun sebelum datangnya Dajjal, Allah Subhanahu wa taala kondisikan kaum muslimin dalam keadaan kekurangan, serba kekurangan, kekurangan air, kekurangan pangan. Dan Dajjal datang dengan membawa janji dunia. Siapa yang mau beriman kepadanya nanti dia akan berikan pangan yang melimpah, air yang melimpah. Maka sangat tepat ketika orang yang agar bisa terhindar dari fitnah Dajjal disarankan oleh Nabi SAW untuk membaca Surat Al-Kahfi sebagaimana para sahabat, untuk menguatkan tekad mereka dalam rangka berhijrah menuju Madinah yang harus meninggalkan banyak dunia. Allah kuatkan dengan Allah turunkan Surat Al-Kahfi. Kemudian setelah Dajjal tinggal di muka bumi ini dalam rentang waktu selama berapa hari? 40 hari. Namun satu hari yang pertama rentangnya setahun, satu hari kedua sebulan, ketiga sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Allah kuasa untuk menciptakan hari dengan panjang seperti itu. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun dari langit. Dan akidah kita dengan orang Nasrani dalam masalah turunnya Nabi Isa ini sama. Orang Nasrani juga berkeyakinan Nabi Isa nanti akan turun. Kaum muslimin juga berkeyakinan Nabi Isa akan turun. Hanya saja bedanya adalah mengenai tugasnya. Orang Nasrani berkeyakinan, sebagian Nasrani berkeyakinan nanti Nabi Isa akan turun dan akan membela orang-orang Nasrani, sebagaimana keyakinan orang Syiah dengan terhadap Imam Mahdi. Sementara kaum muslimin berkeyakinan Nabi Isa turun dan akan memberantas seluruh kekufuran serta membunuh Dajjal. Dan ini syarat yang ketiga, syarat atau tanda hari kiamat yang ketiga. Kemarin tanda hari kiamat kubra telah kita bahas 2. Yang pertama apa? Munculnya Imam Mahdi. Yang kedua Dajjal. Kemudian yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun wadi'an kafaihi ala janahi malakain, dengan meletakkan kedua telapak tangan beliau di sayap 2 malaikat. Inda al-manarah al-baydha syarqi Dimasyqa, di menara putih sebelah timur Damaskus. Wallahu a'lam di manakah menara putih itu tepatnya. Namun janji Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meleset. Fi waqti salatil fajri, bertepatan dengan waktu salat subuh. Waqad uqimat salatul fajri, dan salat fajar, salat subuh telah diiqamati. Fa yuqaddimu ba'dul muslimin, kemudian kaum muslimin menyuruh beliau untuk jadi imam. Namun beliau menolaknya dan mengatakan innama uqimat lakum, sesungguhnya salat ini ditegakkan untuk kalian, artinya yang berhak jadi imam adalah di kalangan kalian. Kemudian ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun, maka beliau menjadi salah satu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau tidak membawa risalah yang baru dan juga tidak mendakwahkan risalah lamanya. Karena itu keyakinan sebagian biarawati atau biarawan yang bertobat bahwa Nabi Isa tidak akan turun di akhir zaman, karena ini nanti akan menguntungkan akidah orang Nasrani, ini keyakinan yang tidak benar. Semacam Irene Handoyo itu menolak akidah turunnya Nabi Isa. Dan di antara alasannya adalah bahwa ini ada di Injil, sementara tidak mungkin akidah kaum muslimin sama dengan akidahnya Nasrani terkait kehadiran Nabi Musa di akhir zaman. Maka jawabannya, turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman ini kebenaran dengan tugas yang berbeda sebagaimana keyakinan orang Nasrani. Dan beliau tidak membawa risalah baru, namun beliau menjadi salah satu bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menetapkan hukum sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua nabi telah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Muhammad diutus dan para nabi itu ada di antara mereka yang masih hidup, maka mereka bersumpah, berjanji setia di hadapan Allah akan menjadi pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 81. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji para nabi, mengambil janji seluruh para nabi dari nabi pertama sampai nabi yang terakhir. Ketika aku memberikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kepada kalian wahai para nabi aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian di kemudian hari. Besok akan datang kepada kalian seorang rasul musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan wahyu yang kalian bawa. Latu'minun nabihi wa latansurunna. Apakah kalian sanggup untuk beriman dan menolongnya? Qala, mereka mengatakan, aqrartum wa akhadtum. Qala, Allah berfirman, aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Apakah kamu akan mengakui dan mengambil perjanjian untuk kalian itu? Qalu, para nabi itu mengatakan, aqrarna, kami sepakat. Qala, kemudian Allah berfirman, fashhadu wa ana ma'akum nasyahidin, saksikanlah dan saya menjadi saksi bersama kalian. Ini sumpah yang Allah ambil kepada para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kalau andaikan mereka hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka mereka akan menjadi pembantu dan pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini merupakan dalil tegas bahwa tidak ada nabi yang masih hidup di dunia ini. Karena kalau ada nabi yang masih hidup di dunia, maka mereka harus menjadi penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan bahwa Nabi Ilyas atau Nabi Khidir masih hidup dan akan menemui beberapa wali Allah untuk membimbing mereka sehingga para wali Allah mendapatkan syariat khusus yang tidak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ini dusta. Kalau Nabi Ilyas dan Nabi Khidir masih hidup, seharusnya mereka harus menampakkan diri. Mereka wajib menampakkan diri dan mendatangi Nabi Muhammad SAW. Namun tidak kita jumpai ada sahabat yang bernama Nabi Ilyas atau sahabat yang bernama Nabi Khidir, atau Nabi Khidir ikut dalam barisan perang Badar atau perang Uhud atau perang-perang yang lainnya. Kalau betul mereka masih hidup, mereka nggak boleh sembunyi, harus melaporkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dan membaiat beliau sebagai nabi dan rasul. Namun realita ini tidak ada, menunjukkan bahwa akidah bahwa Nabi Ilyas atau Nabi Khidir masih hidup adalah kedustaan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "laukana Musa hayyan mawasi'ahu illa tibai." Andai Musa masih hidup, maka Musa tidak boleh melakukan apapun selain mengikutiku. Karena itu Nabi Isa alaihi salatu wasallam beliau turun dalam rangka membunuh Al-Masih Dajjal dengan tombak beliau, dengan herbah beliau di daerah Bablut. Bablut itu nama daerah, bukan pintu Lut, bukan ya. Tapi Bablut itu satu kesatuan, nama daerah, seperti Hadramaut. Hadramautun itu satu kesatuan, sebuah kampung di daerah Palestina. Maka Palestina di masa mendatang itu jadi apa? Jadi istananya Dajjal. Palestina besok akan menjadi markasnya Dajjal. Artinya Palestina tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana Mekah dan Madinah. Maka memaksakan diri untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga Palestina, melindungi Palestina dari orang kafir sampai kiamat mustahil. Karena bahkan Palestina adalah markasnya Dajjal. Kemudian dalam hadis fa idza ra'ahu, dalam hadis dinyatakan apabila Musa melihat Dajjal, artinya idza ra'a, atau di sini apabila Dajjal melihat Musa. Fa'ilnya yang mana, maf'ulnya yang mana ya? Idza ra'ahu, apabila beliau melihat dia, atau apabila dia melihat beliau. Apabila Dajjal melihat Musa, apabila Masihud Dalalah, Masih kesesatan yaitu Dajjal, melihat Masihul Huda, melihat Nabi Isa alaihi salam, dzaba, maka dia meleleh. Kama yadubul milhu fil ma, sebagaimana garam meleleh di air. Walau tarakahu lamata, andaikan Nabi Isa biarkan saja dia meleleh, pasti mati sendiri. Namun Nabi Isa membunuhnya. Artinya Nabi Isa alaihi salatu wasalam Al-Masihul Huda membunuh Masihah Ad-Dalalah. Sehingga ketika itu kemenangan ada di tangan Isa, untuk menampakkan bahwa Dajjal mati di tangan Isa, bukan mati dengan sendirinya. Dan kekuasaan menjadi milik Isa. Setelah itu Nabi Isa alaihi salatu wasalam memimpin dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yakhruju Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan ini tanda hari kiamat yang keberapa? Yang keempat. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua umat, dua kelompok manusia yang dua-duanya kafir, dan mereka manusia min bani Adam, bukan jin. Mereka min bani Adam, bukan manusia planet, planet bumi ya. Mereka manusia. Yang pertama namanya Ya'juj dan yang kedua namanya Ma'juj. Apa ciri dan perbedaannya? Wallahu a'lam. Kalau tidak ada dalil, enggak penting bagi kita. Pokoknya ada sekelompok manusia namanya Ya'juj, jumlahnya besar, dan sekelompok manusia namanya Ma'juj, jumlahnya juga besar. Dan jumlah mereka sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan berapa jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Yunadillahu ta'ala, "Ya Adam," Allah pernah memanggil, "Wahai Adam." Kemudian Adam menjawab, "Labbaik wa sa'tay." Ini kalimat apa? Menyambut panggilan orang yang dihormati. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, "Akhrij ba'dhan nar." Keluarkanlah gerombolan calon penghuni neraka. Faqala, lalu Adam bertanya, "Wa ma ba'dhun nar?" Apa yang dimaksud gerombolan calon penghuni neraka itu. Siapakah gerombolan calon penghuni neraka? Qala, kata Allah, min kulli alfin tis'atun tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Dalam setiap 1000 ada 999 masuk neraka. Satu yang selamat ke surga. Insyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. 1999 penghuni neraka, yang satu selamat ke surga. Ini siapa? Keturunan Adam, artinya seluruh umat manusia. Keturunan Adam alaihissalam, 1 per mil yang masuk surga. Bukan 1% ya, 1 per 1000 yang masuk surga. Fasyaqa dzalika 'ala sahabat, maka para sahabat pun bersedih. Berarti betapa beratnya untuk bisa masuk surga. Untuk menjadi satu dari sekian, dari 1000 orang, itu kan peluangnya sangat kecil. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru fa inna minkum rajulun wa min Ya'juj wa Ma'juj alfun." Gembiralah kalian karena satu yang masuk surga adalah di antara kalian. Maksudnya di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang 1000 tadi Ya'juj dan Ma'juj. Maka saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj, sampai digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang selamat di kalangan kaum muslimin dan berhak masuk surga dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj itu 1 banding 1000. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu menunjukkan betapa mahalnya surga, sampai Imam Ibnu Qayyim dalam Qasidah Nuniyah, dia punya puisi, kalimat-kalimat puisi yang semuanya mati nun ya. Sajaknya semuanya berakhiran dengan huruf nun. Ya silatar rahmani lasta rukhsatan bal anta, atau lasti ya. Ya silatar rahmani lasti rukhsatan bal anti ghaliyatun alal kaslani. Ya silatar rahmani laisa yanaluha fil alfi illa wahidun lasnani. Wahai barang dagangan Allah, kamu tidaklah barang dagangan yang murah, namun engkau adalah barang dagangan yang mahal bagi orang yang pemalas. Wahai barang dagangan Allah, engkau tidak bisa didapatkan, dicapai oleh 1000 orang. Yang selamat hanya 1 bukan 2. Maksudnya tadi menggambarkan hadis Ya'juj dan Ma'juj. Maka kesimpulannya, ketika para sahabat merasa bersedih melihat kondisi betapa sedikitnya ahli surga, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa 1000 Ya'juj dan Ma'juj itu dibandingkan dengan 1 orang ahli surga. Maka Ya'juj dan Ma'juj semuanya kafir ya. Tidak ada Ya'juj dan Ma'juj mukmin, enggak ada. Apalagi ulama ya. Semuanya orang kafir. Artinya Ya'juj dan Ma'juj 1000 dan 1 di kalangan muslim yang masuk surga. Karena itulah hadis ini memberikan kesimpulan tidak benarnya pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Cina. Ada sebagian yang berpendapat Ya'juj dan Ma'juj bangsa Cina dan bangsa Tartar, dan itu ulama Ahlussunnah. Di antara yang berpendapat demikian Imam Abdurrahman Sa'di. Syekh Sa'di itu berpendapat Ya'juj dan Ma'juj orang Cina. Punya buku khusus yang membedah itu untuk memberikan kesimpulan Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Cina dan sekitarnya. Cina dan sekitarnya itu Cina, Mongol, terus Korea, yang sipit-sipit itu, nggak tahu Jepang masuk nggak. Kata beliau, itulah Ya'juj dan Ma'juj. Namun yang benar, Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Kalau saya sakti beranggapan Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar wujudnya orang-orang itu, dan yang benar belum keluar, dan Ya'juj dan Ma'juj semuanya orang kafir. Sementara kita tahu di Cina banyak orang muslim, bahkan tokoh muslim Cina banyak, Syekh Husain Yi itu Cina, Cina Melayu tapi ya. Ya'juj dan Ma'juj, mereka semua qaumun kufar, orang-orang kafir yang suka membuat kerusakan di muka bumi, suka membunuh, suka maksiat, enggak tahu berapa kejahatan mereka. Ketika gerombolan pertama datang, mereka melewati sebuah buhairah, sebuah laut kecil. Laut kecil itu ada yang mengatakan Danau Kaspia. Lalu mereka minum air di danau ini sampai habis. Itu kalau cuma satu negara Indonesia kayaknya enggak cukup, enggak bisa menghabiskan air Danau Kaspia. Lebih dari itu. Sekarang jumlah kita berapa? 200 juta. 250 ya. Suruh minum Danau Kaspia habis, kayaknya enggak habis. Jadi berlipat-lipat lebih banyak daripada itu. Itu baru gerombolan yang pertama datang. Gelombang pertama datang bisa menghabiskan Danau Kaspia. Kemudian gelombang yang kedua datang. Fayaqul, lalu gelombang kedua ini mengatakan, kana bihadhi marratan ma'un. Dulu di tempat ini tuh ada airnya, kok sekarang jadi kering? Berarti apa? Dulu mereka pernah hidup di permukaan bumi. Dulu mereka pernah hidup di permukaan bumi, tahu isi permukaan bumi, tahu di sini ada danau. Dan dengan melihat ini, kemungkinan besar adalah mereka aslinya dari situ, penduduk situ, yang kemudian dibentengi sama Dzulqarnain waktu itu. Dengan melihat ini, wallahu a'lam, maka Ya'juj dan Ma'juj dari masa Dzulqarnain ketika ditutup tempatnya oleh Dzulqarnain, sampai dia dikeluarkan oleh Allah, dia masih hidup. Kalau konsekuensinya Ya'juj dan Ma'juj belum keluar, mereka berada di balik benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Karena dulu mereka pernah melihat suasana lingkungan luar dan mereka tahu ada danau di situ. Kemudian keluar kok mereka pangling karena airnya sudah hilang, mereka heran karena airnya sudah hilang. Menunjukkan bahwa mereka dari sejak Dzulqarnain sampai sekarang masih hidup. Saking panjangnya usianya Ya'juj dan Ma'juj, dan mungkin ini diantara sebab jumlah mereka sangat banyak. Makan apa mereka? Wallahu a'lam, Allah Maha Kuasa. Sebagaimana Allah Maha Kuasa menciptakan manusia seperti Dajjal, dan itu Bani Adam. Siapa mbok ini Dajjal? Kita gak tahu. Yang jelas dia punya ibu, gitu. Dilahirkan dari seorang ibu manusia, bukan dari jin, bukan dari pernikahan antara manusia dan jin terjadi gerandong. Ya. Fayamurullahu nabiyyahu Isa ayatahassana fi jibali Tur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Isa untuk melindungi, untuk berlindung di gunung Tur. Dan itu tidak dilewati Ya'juj dan Ma'juj. Meskipun jumlah mereka sangat besar, sangat banyak, berusaha untuk mencari musuhnya, manusia yang bukan kelompoknya, namun mereka tidak berhasil untuk menjumpai kaum muslimin. Huwa wa man ma'ahu minal mu'minin, beliau diminta untuk berlindung bersama kaum mu'minin yang lainnya. Pasukan Nabi Isa alaihissalam itu berhasil mengalahkan Dajjal orang Yahudi, Nasrani, Syiah, munafikin, dan seluruh orang kafir yang hidup di zaman itu. Sekarang perbandingan kaum muslimin sama orang kafir berapa? Ada yang mengatakan 1:5. Orang Islam dibandingkan orang kafir, ada yang mengatakan 1:5. Kalau berdasarkan sensus penduduk dunia 5 miliar, 1 miliar kaum muslimin, sisanya kan anggap orang kafir. 1 miliar itu pun masih campur sama Syiah, dikurangi lagi misalnya. Misalnya perbandingan 1:5, di bawah pimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa, kaum muslimin bisa mengalahkan. Seluruh orang Yahudi dibantai oleh kaum muslimin, dan bahkan pimpinan mereka Dajjal bisa berhasil dikalahkan. Jihad terbesar ketika itu adalah jihad di bawah pimpinan Mahdi dan Nabi Isa. Tapi ketika Ya'juj dan Ma'juj ini datang, mereka tidak mampu untuk melawannya. Makanya Allah perintahkan agar Nabi Isa bersama kaum muslimin berlindung di bukit Tur. Menunjukkan betapa hebatnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Orang yang bisa mengalahkan Yahudi, Nasrani dan seterusnya tadi tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga ini dalil yang sangat tegas bahwa dalam jihad itu ada persyaratan al-qudrah wal quwwah. Kalau kaum muslimin secara perhitungan tidak mampu melawan musuh, maka enggak boleh nikah jihad. Pasukan Nabi Isa itu kurang hebat apa? Pemimpinnya orang-orang hebat. Ada Nabi dan ada Imam Mahdi. Kanan kirinya orang-orang saleh. Jumlahnya besar, bisa mengalahkan Yahudi, Nasrani, orang Syiah dan orang kafir yang lain. Tapi tidak mampu melawan Ya'juj Ma'juj. Kurang hebatnya apa? Namun Allah perintahkan untuk berlindung karena ini ada pasukan yang kekuatannya jauh lebih dahsyat, Ya'juj dan Ma'juj. Teh, melihat latar belakang ini, Ya'juj dan Ma'juj itu tahu teknologi tidak? Mereka yang dibenteng sama Dzulqarnain, nggak tahu di mana tempatnya, di sebuah tempat yang manusia tidak bisa mendeteksinya. Dan mereka berusaha untuk menggalinya, namun selalu Allah gagalkan. Sampai tiba waktunya, nggak tahu di sana apakah ada iPhone atau ada perusahaan Mac di sana, ada Apple di sana, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas, begitu Ya'juj dan Ma'juj keluar mencari manusia, mereka tidak mendapatkan satupun manusia selain kelompoknya. Akhirnya apa? Mereka dengan angkuh mengatakan, kami penguasa bumi. Terus mereka mau menguasai langit. Fayurmi bisihamihim, lalu mereka memanah ke atas dengan panah. Nanti enggak pakai dababah ya, enggak pakai apa? Roket atau enggak pakai rudal. Kita rudal penghuni langit kan. Sehingga wallahualam mungkin perang ketika itu sudah tidak pakai macam-macam senjata canggih tadi. Tapi menggunakan senjata tradisional. Meskipun demikian, Nabi Isa dan Imam Mahdi tidak sanggup melawannya. Berarti mungkin senjatanya juga sama. Kalau senjatanya ada roket, ada rudal, jelas lebih canggih pasukannya Nabi Isa. Pasang saja ranjau sebanyak-banyaknya sama granat. Mereka cuma punya panah, cukup di barmil aja, di bom barmil dari atas pesawat bisa mengalahkan banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi ini tidak terjadi. Wallahualam mungkin di masa itu perang yang terjadi senjatanya kembali pada senjata tradisional. Singkat kata, bahwa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam dengan Allah perintahkan untuk mengamankan kaum muslimin di Bukit Tur, dalil yang sangat tegas bahwa jihad syaratnya harus ada kudroh dan kuwah, kemampuan. dan kekuatan. Kalau tidak, kaum muslimin bunuh diri. Dan kita tidak disyariatkan untuk bunuh diri. Maka anggapan banyak orang yang menjadikan jihad sebagai ghayah, sebagai tujuan utama hidup, pokoknya mampu enggak mampu kita harus jihad, mati ya ramati ya rapopo, kan gitu. Ini orang yang tidak memahami syariat jihad, karena jihad dipersyaratkan harus ada kemampuan. Dan ingat, jihad itu wasilah, bukan ghayah. Jihad itu sarana untuk mencapai tujuan dalam Islam, bukan tujuan utama. Karena itu, kalau ada orang yang menjadikan jihad sebagai tujuan utama hidupnya, ini keliru. Jihad itu wasilah, sebagaimana khilafah hanya sebatas wasilah, bukan ghayah. Dan semua kelompok sesat dalam Islam itu ketika dia tidak bisa mendudukkan mana wasilah, mana ghayah, sehingga yang wasilah dijadikan sebagai ghayah, yang aslinya sarana dijadikan sebagai tujuan utama. Ini enggak benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan Ya'juj dan Ma'juj fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Dalam satu malam mereka mati berjamaah. Fisbihuna farsa kamauti nafsin wahidah, sehingga mereka menjadi bangkai sebagaimana matinya satu orang. Berarti matinya bareng. Sehingga karena saking banyaknya, ketika mereka mati, sorukal jibal, mereka seperti gunung-gunung isinya bangkai manusia, saking banyaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ka'naqil ibil, yang memiliki leher sebagaimana leher unta. Berarti burung itu lehernya panjang. Lehernya panjang dan besar. Seperti apa bayangannya? Kalkun. Burung unta. Seperti leher unta, terus burungnya burung unta. Inti burung, dia bisa terbang ya. Akhirnya burung-burung ini pun mengambil bangkai-bangkai tadi dan melempar mereka, membuang mereka ke laut. Dan ajaibnya laut, sebanyak apapun bangkai ditaruh di sana, tidak busuk. Kenapa? Karena asin. Salah satu di antara nikmat Allah, Allah jadikan laut itu asin. Sebanyak apapun bangkai di laut itu tidak busuk. Tsumma yursilullahu mataran, lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim hujan dan membersihkan bumi ini, mencuci bumi ini. Dan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena andaikan bangkai mereka itu tetap Allah biarkan di muka bumi, tentu bau busuk mereka itu akan memenuhi bumi dan orang enggak kuat, bisa menyebabkan orang mati, belum lagi menyebarkan penyakit ya. Dan inilah empat tanda kiamat kubra yang datang secara berurutan. Yang Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu datang tanda-tanda kiamat yang lain secara berurutan. Di antaranya adalah Nas'ul Qur'an minas sudur. Allah cabut Al-Qur'an dari hati. Tiba-tiba seluruh manusia yang pernah punya hafalan Qur'an jadi lupa semuanya. Allah kuasa untuk itu ya. Kita menghafal Al-Fatihah dari bayi sampai usia sekarang. Coba dites, tapi jangan ya. Jangan dipraktikkan. Misalnya ada orang yang ngetes, dia tidak baca Quran selama 10 tahun, Fatihah insya Allah gak hilang. Saking seringnya dia dengar, saking hafalnya orang itu dengan surat Al-Fatihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut dari Al-Quran dari mushaf. Wallahu a'lam bagaimana bentuknya, apakah kemudian tiba-tiba mushaf Quran itu hurufnya hilang atau bagaimana, wallahu a'lam. Dan itu terjadi ketika tarakan nasul amala bihi, ketika banyak manusia sudah meninggalkan Al-Quran. Ini yang kelima, Kemudian yang keenam, munculnya ad-dukhan alladzi yamla'ul arda, munculnya asap yang memenuhi permukaan bumi. Semua penuh dengan asap dan kabut. Yang ketujuh, hadmul Ka'bah waliyadhu billah, dihancurkannya Ka'bah. Kemudian yang kedelapan, terbitnya matahari dari arah barat. Dan itu belum kiamat, tapi itu tanda. Terbitnya matahari dari arah barat itu belum terjadi kiamat. Setelah itu masih ada kehidupan. Manusia masih ke pasar ya. Manusia masih belanja, masih melakukan aktivitasnya. Kemudian yang kesembilan, tulung udaba, muncul daba, binatang yang bisa ngomong. Dan yang kesepuluh, yang terakhir adalah annar takhruju min qa'ri adn, neraka, api yang keluar dari lembah di daerah Aden. Tasukun nasu ilal mahsyar, yang mengiring seluruh manusia menuju mahsyar. Ini belum kiamat, belum tiupan sangkakala. Apa dalilnya? Masih ada Aden, masih ada bumi. Bumi belum binasa. Karena itu yang dimaksud mahsyar dalam riwayat ini, nanti akan ada api yang muncul dari Yaman kemudian mengejar seluruh manusia sehingga semua orang itu berlari. Kalau enggak nanti dibakar sama api. Meskipun demikian api ini toleran. Kalau orangnya capek kemudian ngantuk tidur, ditunggu. Maka di sini, tapi itu ma'hum idzabatu, api ini tidur di malam hari sebagaimana ketika manusia itu tidur. Wa taqilu ma'hum idza qalu, dan tidur siang kalau manusianya tidur siang, dikasih waktu istirahat. Waktunya bangun ngejar lagi. Begitu terbit fajar ngejar lagi. Kemudian orang pada berlari. Kalau enggak telat bisa dibakar sama api. Seluruh manusia di penjuru dunia digiring oleh api ini untuk menuju mahsyar ad-dunya. Karena mahsyar itu ada dua, mahsyar dunia dan mahsyar ar-rasad yaumil qiyamah. Mahsyar di dunia dan mahsyar di hari kiamat. Mahsyar di dunia tempatnya Syam. Maka Syam itu ardul mahsyar, tempat kumpulnya seluruh manusia di berbagai penjuru dunia. Kumpul di situ semuanya nanti. Dan ini belum terjadi tiupan sangkakala. Ini secara ringkas kata beliau yang terkait dengan tanda-tanda kiamat, dan rinciannya butuh kajian yang lebih panjang. Karena itu kita wajib mengimani bahwa Dajjal nanti akan keluar, dan itu salah satu tanda kiamat yang besar. Demikian pula kita mengimani Nabi Isa akan turun dan membunuh Dajjal di Bablut. Dan kita mengimani, dan iman semacam ini bagian dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berfirman dalil bahwa Nabi Isa akan turun, wa in min ahli kitab illa la yu'minun nabi illa la yu'minan nabi qabla mautih. Dan tidak ada satu pun ahli kitab kecuali mereka beriman kepada Nabi Isa qabla mautih, sebelum matinya Nabi Isa. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, bahwa Nabi Isa adalah ilmu bagi kiamat. Fala tamtarun nabiha, karena itu janganlah kalian meragukannya. Artinya Nabi Isa adalah tanda kehadiran kiamat. Dalam qiraah yang lain la'alamun, wa innahu la'alamun lisa, bahwa Nabi Isa adalah tanda datangnya kiamat. Wallahu ta'ala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masalah akidah Ahlussunnah tentang iman, yang secara prinsip bagi Ahlussunnah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Artinya bukan satu kesatuan, tapi syai'un yatajazza, sesuatu yang bisa terbagi. Bukan batu pejal, tapi seperti pasir. Kalau batu pejal kan hilang satu, hilang semua. Kalau pasir hilang sebagian, masih tersisa yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa? Iya.